Setelah lama kau pergi, meninggalkan diriku. Hari-hari yang sunyi terasa mencekam. Kapankah diriku harus menantikanmu? Oh, sabarlah kasih dalam menanti, ku kan segera kembali. Pada dirimu ingin segera bertemu. Datanglah engkau sayangku dan peluklah diriku. Terasa mencengkam hati tanpa kau di sini. Sampai kapankah diriku harus menantikanmu? Sabarlah kasih dalam menanti, ku kan segera kembali. Ku tak tahan lagi, rindu ini menyiksa diri. Oh, aku pun rindu pada dirimu, ingin segera